I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Orang-orang Jawa dan Sunda didatangkan ke Paris untuk mengisi pavilion Le Village Javanese dalam rangka pembukaan Menara Eiffel Mei 1889. Wanita lebih teliti dibandingkan pria, sedangkan pria memiliki logika lebih baik dibandingkan wanita. Empat hotel terbaik Asia 2012 versi Agoda adalah Komaneka di Bisma Ubud, Komaneka di Rasa Sayang Ubud, Villa Kajanemua Bali, Hotel Jeva Klui, Lombok. Fakta Unik.